sing lagi tok joko nganti lali karo aku sing ning arep moto ati rasane loro aku trimo aku pengen pamit lungo. gawe bingung atiku. Arep tekan kapan tak tutupi lagi.